وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-14 dan 15 dari surah Al-Hujurat, kata Allah Subhanahu wa taala, qalatil a'rab amanna, berkata orang-orang Arab, orang-orang Badu, orang-orang pedalaman, di antara mereka ada orang-orang yang beriman, ada juga orang-orang kafirnya, ada juga munafiknya. Orang-orang Badu, yang kata Allah SWT, Al-Arabu ashaddu kufra wa nifaqa wa ajdaru an la ya'lam hududa ma anzalallahu ala rasulih. Ada di antara mereka yang kafir, ada juga yang munafik, tapi ada juga yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang kokoh kuat. Kenapa mereka jauh? Karena memang cara hidup mereka memang juga berpindah-pindah. Arabi ini, cara hidup mereka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga mereka tidak banyak mengetahui dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Beda dengan orang yang ada di perkotaan, terkhusus di kota Madinah pada saat itu. Berita tentang wahyu firman Allah Subhanahu wa taala serta hukum-hukum yang Allah turunkan dengan cepat tersebar dan diketahui oleh masyarakat pada saat itu, sehingga mereka mengetahui ilmu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka, orang Arab ini, jarang, sedikit di antara mereka yang tersentuh dengan ajaran dan tuntunan pada saat itu. Kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang sebagian di antara mereka, qalatil a'rabu amanna, orang-orang Arab mengatakan kami telah beriman. Al-iman adalah tasdiq wal amal, pembenaran serta amal saleh yang membuktikan tentang pembenaran itu. Baik. Al-iman adalah sesuatu yang menjadi keyakinan yang ada dalam hati, barakallahu fikum. Al-Islam adalah sesuatu yang nampak. Seandainya kalau kita jabarkan Islam, iman dan ihsan, Islam adalah sesuatu yang nampak dalam kehidupan kita dari ketaatan Islam, dari sholat, puasa, syahadat, mengeluarkan zakat. Ini rukun-rukun Islam, rukun-rukun Islam. Baik. Adapun iman adalah sesuatu yang terpatri kuat kokoh di dalam hati kita. Al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Wal-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Wal-iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi masalah keyakinan itu masalah iman. Barakallahu fikum. Baik. Adapun ihsan, masalah muraqabah yang lebih tinggi lagi dari sekedar iman. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kau menyembah Allah subhanahu wa ta'ala seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak bisa dalam kondisi seperti ini, yakinlah engkau bahwa engkau senantiasa dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tingkatan-tingkatan barakallahu fikum. Islam, iman, dan ihsan. Tapi biasanya kalau disebutkan secara tersendiri, maka yang lainnya ikut. Artinya kalau kita katakan mereka adalah orang-orang muslim, sekaligus mereka adalah orang-orang yang beriman. Barakallahu fikum. Kalau kita katakan mereka adalah orang-orang yang beriman, berarti mereka telah Islam. Baik. Barakallahu fikum. Maka orang-orang Arabi ini mengatakan amanna, kami telah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kullam tu'minu, sampaikan kepada mereka wahai Rasul, sesungguhnya kalian belumlah beriman. Belumlah kalian beriman. Jangan mengaku-ngaku iman. Maksudnya iman yang sempurna. Baik. Maksudnya di iman yang sempurna. Walakin qulu aslamna, akan tetapi hendaknya kalian mengatakan aslamna, kami telah menyerahkan diri kami untuk ikut dalam ketaatan terhadap aturan Allah subhanahu wa ta'ala, terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Aslamna, menyerahkan diri. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, dan belumlah masuk iman itu ke dalam kalbu kalian. Barakallahu fikum. Di sini dibedakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mana iman dan mana Islam. Islam adalah yang zahir dari amal-amal saleh. Adapun iman adalah sesuatu yang sangat kuat dari keyakinan kita. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min amalikum syai'a. Kalau kalian mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, mentaati Rasulnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengurangi sedikit pun dari usaha kebaikan yang kalian lakukan. Baik. Semuanya tertulis, tidak akan dikurangi. Yang menjadikan kurangnya kalian sendiri kalau hendak menguranginya. Baik. Beramal saleh tidak akan dikurangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali orang itu sendiri yang menggugurkannya. Dengannya terkurangi amal soleh, dibatalkan dengan maksiat, seperti yang dicontohkan oleh subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian gugurkan pahala sedekah kalian, pahala impak kalian, bil manni wal adha, dengan cara mengungkit-ungkit pemberian itu dan menyakiti hati orang yang diberi. Baik. Dengan cara yang seperti ini, amal saleh berupa pahala, berupa sedekah, baik, itu batal pahalanya, gugur. Yang sebenarnya sudah ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, tapi karena kita melakukan pembatalnya, ya batal. Barakallahu fikum. Ini untuk sebagian amal saleh. Ada juga pembatal untuk seluruh amal saleh, seperti al-kufru billahi wa syirku billah. Berlaku kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berlaku syirik terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang akan menggugurkan seluruh taib amal saleh yang dilakukan. Taib. Walau asyraku lahabita anhum makanu ya'amalun. Seandainya mereka melakukan kesyirikan, maka akan hancur seluruh amal saleh yang pernah mereka lakukan. Taib. Jadi ada pembatal amal saleh tertentu, ada juga pembatal amal saleh secara keseluruhan. Barakallahu fikum. Jadi tidak bisa diyakini dalam artian pokoknya kita sudah melakukan pasti diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. La. Baik. Yang diterima pun memungkinkan untuk gugur, menjadikan kita mestinya hati-hati, waspada dengan amal soleh yang kita lakukan. sebisa mungkin kita melakukannya sehingga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan sebisa mungkin kita menjaganya agar supaya tetap ada di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai kita mendapatkannya nanti di hari kiamat dalam keadaan utuh amal saleh kita. Sebagian orang yang menganggap pokoknya backing jo, jadi pasti mau dapat. La barakallahu fikum. Buat sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berdoa agar semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dijaga agar supaya tidak gugur. Barakallahu fikum. Agar tidak hancur amal saleh tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a. Kalau kalian mentaati Allah dan mentaati rasulnya, dari melakukan amal saleh, meninggalkan perbuatan maksiat, maka Allah tidak akan mengurangi sedikit pun amal usaha kalian. Allah akan membalasi dan mengganjari dengan ganjaran yang penuh. Jadi, tidak akan terkurangi sedikit pun. Sehingga ketika seorang hamba dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan disodorkan catatan amalannya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hal zalamaka katabati, apakah engkau telah didzalimi, dianiaya oleh malaikat yang aku tugaskan mencatat amalanmu. Jadi, artinya boleh jadi ada amalan yang mungkin engkau lakukan ternyata dari amal saleh ternyata tidak tercatat di dalam amalan kebaikan, atau engkau tidak pernah melakukan kejelekan tapi tercatat sebagai satu kejelekan di dalam catatan amalanmu ini. Ini pertanyaan, hal zalama katabati, apakah engkau dianiaya? Baik, coba baca. Baik, iqra kitabaka kafa bi nafsika al yawma 'alaika hasiba. Bacalah sendiri kitab catatan amalanmu itu. Cukup engkau sendiri yang menilainya. Allah menyatakan mana? Apakah engkau dianiaya? Dia pun harus mengatakan, la, tidak wahai Rabbku. Tidak ada satupun yang meleset. Semuanya ada. Kebaikan semuanya tercatat, kejelekan semuanya juga tercatat. Tidak ada tambahan dan tidak ada pengurangan, sesuai dengan apa adanya. La yalidkum min amalikum syai'a. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengurangi sedikit pun pahala yang kalian lakukan. La yalidkum min amalikum syai'a. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mengampun. Baik. Maha mengampuni orang-orang yang tobat kepadanya. Yang istighfar, yang tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobatan nasuha, maka Allah Subhanahu wa taala maha mengampun. Barakallahu fikum. Mengampuni dosa-dosa. Baik. Dengan catatan barakallahu fikum, taubat ini betul-betul memenuhi persyaratan. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Baik, yani al-iqla' wan nadam wal 'azmu an la ya'uda fihi. Al-iqla', meninggalkan perbuatan itu, kemudian an-nadam, menyesalinya, kemudian al-azmu alla ya'uda bihi, bertekad kuat untuk tidak terjerumus ulang ke dalam maksiat itu. Itu namanya taubat. Adapun urusannya dengan orang lain, seandainya itu adalah mazlamah, kezaliman, maka hendaknya mengembalikan hak orang atau meminta keridhaannya. Seandainya itu adalah kehormatan. Kalau barang taib benda, maka dikembalikan, dan kalau itu adalah kehormatan, maka minta kehalalannya. Baik. Minta keridhaannya. Barakallahu fikum. kemudian disertai dengan ketauhidan. Baik. Disertai dengan ketauhidan. Ini tobat. Adapun masalah ampunan, itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam artian kita tidak tobat, tapi apakah Allah mengampuni di hari akhirat, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan kita tidak melakukan kesyirikan. Barakallahu fikum. Dengan catatan tidak melakukan kesyirikan. Dan disinilah letak keutamaan ketauhidan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya bna Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataaya, tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a, taib la ataituka bi qurabiha maghfirah." Wahai anak cucu Adam, seandainya kalian mendatangi aku dalam keadaan membawa dosa, taib sepenuh bumi. Nih, baik, masya Allah. Kalian membawa dosa sepenuh bumi dan bertemu dengan aku dalam catatan dalam keadaan tidak mempersekutukan aku. La ataituka bi qurabiha maghfirah. Aku akan mendatangkan kepada engkau sebesar bumi pula ampunan. Baik, ini keutamaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau orang mati dalam kondisi tidak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau dia tobat sebelum meninggalnya, fallahu ghafurur rahim. Taib innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni hamba-hambanya yang tobat. Ar-rahim, sangat penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan berikut di ayat setelahnya, kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasuulihi. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Baik, membenarkan Allah dan membenarkan Rasulnya. Menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma sekedar pengakuan, saya mukmin, tapi tidak ada amalan saleh sedikit pun yang dia lakukan. Tidak sholat, tidak puasa, tidak ini, tidak itu, tidak itu. Bahkan kemaksiatan yang dilakukan semuanya, kemudian dia ngaku-ngaku sebagai seorang muslim. Barakallahu fikum. La haula wa la quwwata illa billah. Kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Adapun orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, membenarkannya dan menjalankan syariatnya. Tsumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Ini karena keragu-raguan ini sifatnya orang-orang munafik. Baik. Sifatnya orang-orang munafik, ragu-ragu terhadap agama. Ragu-ragu akan adanya hari kiamat. Dia mengatakan hari kiamat itu ada atau nyanda ya. Mar biar jo terang bikin amal soleh jo. Tapi kalau ada ya alhamdulillah, kalau nyanda biar jo no. Tapi namanya ragu-ragu tentang hari kiamat. Tapi ragu-ragu tentang kebenaran ini. Ini agama betulkah nyanda ini. Mar kelihatannya baik, biar jo. Taib. Ini namanya keraguan. Kalau ini menjadi keyakinan, taib, maka dia dicap ragu-ragu. La haula wa la quwwata illa billah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa ini sifatnya orang-orang munafikin. Taib. Qalu alam nakum ma'akum? Taib. Qalu bala. Walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum. Taib. Wartabtum wagharratkumul amani. Kalian ragu-ragu. Orang munafikin ragu-ragu. Tidak tegas dalam keyakinannya. Yakini bahwa ada hari kiamat. Yakini tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah, hak Allah Subhanahu wa taala untuk diesakan dalam peribadatan. Yakini ada malaikat. Yakini bahwa Al-Qur'an adalah kitabullah, kalamullah yang Allah turunkan. Yakini bahwa ada rasul-rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus. Yakini ada hari pembalasan, ada namanya adab kubur dan kenikmatan kubur dan seterusnya. Baik, tidak ada keraguan padanya. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innas sa'ata atiyatun la raiba fiha." Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang, pasti akan datang, tidak ada keraguan padanya. Barakallahu fikum. Sama sekali tidak boleh orang ragu-ragu dengan keimanannya. Baik. Terserah orang mengatakan itu doktrin, memang demikian sudah. Baik. Masa orang didoktrin dalam kondisi seperti ini, kalau tidak dia ragu-ragu. Kita diharuskan untuk meyakini dengan keyakinan penuh. Baik. Kita tanamkan kuat sehingga tidak goyah sedikit pun. Barakallahu fikum. Dengan berbagai macam cobaan, dengan berbagai macam tantangan dan rintangan. Karena iman seseorang boleh saja goyah. Tapi berpindah agama akhirnya. Ragu-ragu akhirnya. La haula wa quwwata illa billah. Sehingga kita berdoa terus dengan doa-doa Rabbana la tuzigh qulubana, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Rabb kami, jangan kau palingkan hati kami setelah kau beri iman padanya. Baik. Kau beri hidayah kepada kami. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Dan seterusnya dari doa-doa yang memperkuat keyakinan kita dan kekokohan kita di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan orang-orang yang beriman, innamal mu'minun alladziina aamanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Tidak ragu-ragu. Sekali lagi, tidak ragu-ragu. Jangan pernah ragu-ragu dengan keimanan. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Apalagi kalau memang kondisinya memang luar biasa. Seperti di zaman dahulu kala, ashabul ukhdud. Disuruh orang lewat di parit yang dipenuhi dengan api. Parit yang sangat dalam, kemudian dinyalakan api di dalamnya. Kemudian suruh orang lewat. Siapa yang beriman, lemparkan masuk. Siapa yang kafir, silakan lewat. Disinilah keimanan itu diuji. Barakallahu alaikum. La haula wa quwwata illa billah. Disitulah keimanan diuji. Apakah dia betul kokoh di atas imannya atau tidak. La haula wa quwwata illa billah. Baik. Keimanan kalau memang kuat apapun yang terjadi, tetap dia bersama dengan keimanannya. Seperti seorang sahabat mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, mintalah engkau pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diringankan. Ini di awal-awal Islam, barakallahu fikum, di awal Islam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh di antara umat-umat terdahulu ada orang-orang yang dianiaya, disiksa, hendak dia dipisahkan dari keyakinannya dan keislamannya. Dipotong menjadi dua, digergaji kepalanya. Sama sekali tidak dia goyah dari keimanannya. Dan di antara mereka ada yang disisir dengan sisir besi antara daging dengan tulangnya. Sama sekali tidak menggoyahkan keimanannya. Akan tetapi kalian telah tergesa-gesa. Barakallahu fikum. Yakni siksaan dan cobaan yang ada pada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah seberapa ketimbang siksaan yang disiksakan atau dicobakan untuk orang-orang yang terlebih dahulu dari umat-umat. Innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Cobaan ini ya berupa siksaan atau berupa kenikmatan tentunya. Ada orang berpindah agama ya karena diberikan fasilitas, diberikan uang, diberikan ini, diberikan itu. Pindah agama dia. La haula wa quwwata illa billah. Ada juga orang yang disiksa pindah agama. Walhasil, semoga Allah Subhanahu wa taala mengukuhkan kita di atas keimanan dan ketakwaan sampai kita berjumpa dengannya. Innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Orang-orang yang beriman itu setelah beriman dengan keyakinan yang kokoh, tidak ragu-ragu mereka jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa mereka, dengan harta mereka, bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humus shadiqun, mereka-mereka itulah orang-orang yang jujur dalam keimanannya. Jujur dalam keimanannya, yakni dia mengucapkan keimanannya dalam bentuk pernyataan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baik. Dan meyakini segala sesuatu yang harus diyakini dalam masalah iman, kemudian melakukan amal saleh. Amal saleh ini dibangun di atas iman sehingga diterima insyaallah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka itulah orang-orang yang jujur. Jujur dalam keimanan mereka. Ini nasihat untuk kita, barakallahu fikum, dua ayat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa kokoh tegar di atas keimanan yang biasa disebut dengan istiqamah. Istiqamah. Kata Allah Subhanahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakan aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlaku istiqamalah engkau di atasnya. Beriman dan tidak ragu sedikit pun serta beramal saleh di atas iman itu. Mereka-mereka inilah orang-orang yang jujur. Semoga kita termasuk orang-orang yang demikian, jujur dalam keimanannya dan tidak ragu-ragu. Serta senantiasa kita beramal saleh, kita bangun amal saleh di atas keimanan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.